alegría. Toyeni kalanyinganta karae. Toyeni kasetreanta karae. Manana sangkarupa kasaratna cini mata. Asin sai empo anu tinajang la sungguan nerilino teaki la nipalinu kamase ribelo belo talasa tajananga gasingki lontania mo parisi tania se kalinta saya nalusaki lompolino itun sairi nyawata keresa gentala kamar Anelino borilah sangga Allah satan mula lembairi akhira sensai empo anu tinajan la sungguan nerilino teaki la nipalinu kamase ribelo belo talasa tajananga gasingki lontania mo parisi tania sen kalinta saya nalusaki lompolino itun sairi nyawata keresa gentala kamar Anelino borilah sangga Allah satan la lembairi akhirat.